Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fil rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Yani penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yakni bab hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka insyaallah taala di siang hari ini kita lanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Qala babus syafa'ah. Bab tentang syafaat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam Al-Mulakhas, munasabatul bab li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid atau hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid. Qala annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alayhi min asyirk min du'a'il malaikati wal anbiya'i wal awliya. Bahwa ketika kaum musyrikin yubarriruna, mereka menganggap baik, menganggap benar, ma hum alayhi min asyirk, kesyirikan yang ada pada mereka. Min du'ail malaikati wal awliya'i wal anbiya. Yaitu dalam perkara berdoa kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada orang-orang soleh, para wali. Wa yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluqun. Mereka mengatakan, beralasan, nahnu na'lam, kami mengetahui, annahum makhlukun, bahwa mereka itu adalah makhluk Allah, baik malaikat, para nabi, ataupun para wali, serta orang-orang soleh itu. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah. Walakinnahum lahum jahun indallah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Kami tidak beribadah kepada mereka. Nahnu nuridu minhum, kami hanya menginginkan dari mereka ayashfa'u lana indallah, untuk memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi di sini akan dibahas oleh beliau rahimahullah taala permasalahan tentang syafaat dan bagaimana statement atau klaim dari orang-orang musyrik dahulu saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan baru, tapi justru permasalahan yang sudah pernah ada, yang datang di zaman Nabi SAW. Maka keilmuan tentang masalah syafaat jelas, hukum dalam masalah syafaat jelas, perincian tentang masalah syafaat juga jelas. Alasan-alasan, statement-statement yang seolah-olah membenarkan untuk mencari syafaat dari orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan, ketinggian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, lantas diberikan, diarahkan kepada mereka salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Nah, itu terjadi semenjak zaman dahulu sampai sekarang pun masih ada. Maka kata beliau hafizahullah taala, aradal musannifu rahimahullah bihadzal bab iqamatal hujaji ala anna dzalika huwa ainus syirki alladzi nahallahu anhu. Al-musannif, yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, arada menginginkan rahimahullah taala bihadzal bab, dengan bab ini iqamatal hujaj, untuk menegakkan hujjah. Hujaj itu jamak dari hujjah. Jadi beliau akan menegakkan banyak hujjah, tidak cuma satu dalil dalam masalah ini. Ala anna dzalika, bahwasannya perbuatan tersebut tadi, menyeru para wali, para nabi, malaikat, orang soleh dan selainnya, huwa ainu syirki, itulah sejatinya kesyirikan, yaitu yang disebut dengan kesyirikan. Dari sisi mana? Nanti akan dibahas. Alladzi nahallahu anhu, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah syafaatnya, tapi bagaimana kita beramal, bertindak dengan mengatasnamakan syafaat ternyata adalah perbuatan syirik. Wa abatala kulla wasilatin tuaddi ilaihi. Dan dalam bab ini beliau akan membatalkan seluruh perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Jadi hubungannya dengan masalah tauhid jelas dari sisi pembahasan syafaat. Taib. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan ketika menerangkan bab ini, bab syafa'ah, beliau mengatakan ay bayanu ma athbatahu al-Qur'anu minha wa manafahu wa haqiqatu madallal Qur'anu ala ithbatihi. Bab ini menjelaskan tentang syafaat apa yang diisbatkan oleh Al-Qur'an, yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, dan syafaat seperti apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Wa haqiqatu madallal Qur'anu ala ithbatihi, serta bagaimana hakikat syafaat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an itu. Ada syaratnya, mana syafaat yang diperbolehkan, mana syafaat yang disyariatkan, dan syaratnya apa saja itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Ini tujuan dari bab ini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kita baca dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, wa qaulillahi taala وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Surat Al-An'am 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَنذِرْ, dan berilah peringatan, bihi, dengan Al-Qur'an itu, الَّذِينَ يَخَافُونَ, orang-orang yang mereka takut, أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, untuk dikumpulkan kepada Rabb-nya. Laisa lahum, bahwa tidak akan ada bagi mereka min dunihi, selain Allah, waliyun wala syafi', penolong maupun orang yang memberikan syafaat. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Sebelum kita membahas dalil ini, perlu untuk kita ketahui apa yang disebut dengan syafaat. Asy-syafa'atu lughatan, syafaat secara bahasa adalah masdar dari syafa'ah, syafa'a yashfa'u, syaf'an, syafa'atan. Wa huwa bima'na dhammu syai' ila mithlihi. Secara bahasa syafaat adalah menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Dhammu syai' ila mithlihi, menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Baik. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, beliau memberikan contoh, taqulu syafa'tu syai'a syaf'an bima'na dhamamtuhu ilal fardi. Kalau kamu mengatakan syafa'tu syai', saya menjadikan sesuatu itu syafa', artinya adalah dhamamtuhu ilal fardi, saya masukkan sesuatu itu tadi kepada sesuatu yang sudah ada. Ini namanya syafaat. Bisa juga maknanya menggenapkan sesuatu. Menggenapkan sesuatu sama dengan contoh yang disebutkan oleh beliau. Kalau ada barang hanya berjumlah satu, ini disebut dengan ganjil. Tapi ketika antum tambahkan barang yang sama menjadi dua, namanya genap. Barangnya sama atau berbeda? Sama. Atau makna yang lain, ketika ada sesuatu di luar dari sekumpulan sesuatu yang lain, misal ada gelas, ada 5 gelas di sini, Di sini ada gelas satu lagi. Ketika antum masukkan satu gelas ini ke dalam lima gelas yang sudah ada, dia akan berjumlah 6. Nah, memasukkan satu gelas ke dalam gelas yang tadinya ada 5, ini namanya syafaat secara bahasa. Baik, menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang semisalnya. Baik. Atau makna yang kedua, yang ini nanti yang akan berkaitan dengan istilah, makna syafaat secara istilah. Qala wa syafa'a fihi ay a'anahu fi tahsili matlabihi mimman huwa indahu. Ketika antum mengatakan syafa'a fihi, orang itu memberikan syafaat fihi di dalamnya. Maksudnya a'anahu fi tahsili matlabihi. Dia membantu orang tersebut fi tahsili matlabihi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia cari. Mimman huwa indahu. Dari orang yang memiliki sesuatu itu. Contoh, saya tidak memiliki apa-apa. Ada seseorang A, dia punya sesuatu yang saya inginkan. Ada orang lain B. Saya tidak mungkin kalau meminta itu langsung kepada si A. Maka B membantu saya untuk mendapatkan sesuatu itu. Dia datang ke sana, kemudian dia bernegosiasi, dapatlah sesuatu yang saya inginkan. Kemudian dia datang kepada saya, diberikan sesuatu itu. Itu namanya memberikan syafaat. Membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari seseorang yang memilikinya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu syafaat secara bahasa. Syafaat secara istilah adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbil manfa'ah au daf'il madar. At-tawassutu lil ghair fi jalbil manfa'ah au daf'il madar. Menjadi perantara bagi pihak lain untuk mendapatkan satu kemanfaatan atau menghindari satu kemudharatan. Ini namanya syafaat. Jadi tidak berkaitan dengan khusus sesuatu yang kita inginkan saja, tidak. Tapi apa yang kita inginkan atau apa yang kita khawatirkan terjadi. Ketika ada orang yang menjadi perantara di tengah-tengahnya, orang itu disebut dengan syafi'. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya tentang aqsamus syafa'ah, jenis-jenis syafa'at. Secara global, syafa'at terbagi menjadi dua jenis. Asy-syafa'atu fi umurid dunya. Yang pertama adalah syafa'at tentang masalah-masalah duniawi. Dan yang kedua adalah asy-syafa'atu allati takunu fil akhirah. Syafaat yang terjadi nanti di akhirat. Ini dua jenis secara global dan dua-duanya nanti ada kaitan syariatnya. Syafaat di dunia, yaitu mau antum berkaitan masalah dunia, boleh, atau juga berkaitan dengan masalah akhirat. Tapi bantuannya di dunia. Yang kedua, itu yang akan terjadi nanti di akhirat. Nah, jenis yang pertama tadi umum. Kalau kita bahas sekarang panjang. Karena yang akan kita bahas masalah syafaat yang berkaitan dengan akhirat. Taib, syafaat yang akan ada nanti di akhirat itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Mafhum ya? Syafaat secara umum dia dua. Syafaat yang ada di dunia, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Yang kedua, syafaat yang nanti hanya akan ada di akhirat. Ini terbagi lagi menjadi dua. Syafaat yang ada di akhirat nanti terbagi menjadi dua. Harus paham ini, karena di luar sana banyak kaum muslimin yang tersesat masalah syafaat. Karena mereka gampang juga disesatkan gara-gara masalah syafaat, tidak diberikan ilmu tentang syafaat. Syafaat yang akan ada di akhirat nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asy-syafa'atul khassah, syafaat yang sifatnya khusus, syafaat khusus, eksklusif. Yang kedua asy-syafa'atul 'ammah, syafaat yang sifatnya umum. Asy-syafa'atul khassah, syafaat yang khusus, itu syafaat yang eksklusif tadi, ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lain yang bersekutu dengan beliau. Hanya dimiliki oleh beliau, khusus. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah asy-syafa'atul 'uzma, yaitu syafaat besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau memberikan waktu kepada orang-orang yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syafaatul uzma. Ini insyaallah semua muslimin meyakini dan harus mengakui ini, bahwa Rasulullah memiliki syafaatul uzma. Nah, apa ini maksud syafaatul uzma? Syafaatul uzma adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang sudah pernah kita bahas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan maqaman mahmudah dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu amalan, dan nanti dari amalan itu beliau akan diberikan kemuliaan oleh Allah, mendapatkan maqaman mahmudah, yaitu kedudukan yang terpuji. Apa amalannya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan dari malam hari, hai Muhammad, fatahajjad bihi, lakukanlah tahajud, lakukanlah sholat, sholat malam. Ini perintah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafilatan laka, sebagai tambahan ibadah untuk kamu, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan untukmu maqaman mahmudah, kedudukan yang mulia itu. Nah, maqaman mahmud itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat umum kepada siapapun. Dengan apa? Agar mereka ditunda, diperlama waktunya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaatul uzma bukan berkaitan dengan diselamatkan atau tidak. Syafaatul uzma itu berkaitan dengan diberikan kesempatan waktu yang lebih panjang. Baik. Dalilnya sebutkan dalam hadis yang panjang, saya potong. Ketika di hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, fayablughu bihim minal ghammi wal karb ma la yuthiqun, mereka akan sampai dalam kondisi di mana mereka diliputi dengan yang namanya al-gham wal karb, kesulitan yang sangat yang belum pernah mereka rasakan selama hidup di dunia. Yang kedua, kesedihan yang sangat yang belum pernah mereka rasakan semasa di dunia, itu saat dikumpulkan di padang mahsyar itu. Qala fayaquluna man yashfa'u lana ila rabbina hatta yafsilu bainal ibad. Jadi saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu kan mereka menunggu untuk diputuskan perkaranya. Insya Allah semua mafhum. Padang mahsyar, Allah kumpulkan semua manusia, kemudian Allah akan dekatkan matahari itu sejarak 1 mil. Mereka dikumpulkan sebagaimana mereka dilahirkan, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak berpakaian, dan tidak membawa apapun. Allah dekatkan matahari itu, lalu akan mengucur keringat mereka sesuai dengan amalannya semasa di dunia. Semakin banyak amalan ketaatan, amal kebaikannya akan semakin sedikit keringat yang keluar. Tapi semakin banyak kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan, akan semakin banyak keringat yang keluar. Sampai ada seorang yang tenggelam disebabkan keringatnya. Dari apa keringat itu? Dari amal kejelekan dia, dari dosa dia. Mereka semua berada dalam kegelisahan, ketakutan, kesulitan yang belum pernah sama sekali dirasakan. Antum bayangkan sekarang bagaimana kondisi paling sulit yang akan antum merasakan. Itu masih belum ada apa-apa yang dibandingkan nanti ketika kita semua berdiri di padang mahsyar menunggu putusan Allah. Nah, di saat menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka akan saling bertanya, siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kami supaya Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan urusan kami. Terbayangkan ini mumpung terik itu. Antum dikumpulkan di sana semua, contoh saja ini yang melanggar-melanggar. Dikumpulkan di sana semua, tunggu di lapangan. Panas terik. Nunggu Ustaz datang untuk memberikan ikopnya apa? Fulan dapat ikop apa? Fulan dapat ikop apa? Antum nunggu di sana. 10 menit tidak datang, 1/4 jam tidak datang, 1/2 jam tidak datang, masih dipanas-panas di terik matahari sana. Kira-kira bagaimana yang antum rasakan? Kok enggak datang-datang? Itu sendiri sudah terasa berat itu, sudah terasa menyiksa. Nah, ini saat semua manusia dikumpulkan, matahari dekat itu di atas, sudah bisa tergambar kok. Bagaimana kok nggak segera diputuskan? Mereka kesulitan akhirnya, kebingungan mencari siapa yang bisa memberikan bantuan. Qala fayatin nasu ilal anbiya, maka manusia pun akan berbondong-bondong mencari para nabi. Ada akhirnya di sana kisah orang manusia mendatangi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian mendatangi Nuh, kemudian mendatangi Ibrahim dan seterusnya, hadis yang panjang itu. Baru terakhir mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengeluhkan kesulitannya, mereka meminta jalan keluar dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan analah analah. Iya, aku yang memiliki hak untuk memberikan syafaat itu. Aku yang memiliki hak untuk memberikan syafaat itu. Tayib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat tadi, segera diputuskan keputusan kepada seluruh umat manusia. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Yang kedua adalah syafaat beliau li ahlil jannah li dukhulil jannah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga agar mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Penting masyaallah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita tahu syafaatnya Nabi itu jenisnya apa saja. Nah, kalau antum minta syafaat Nabi, syafaat yang mana? Jangan yang penting saya mau syafaatnya Nabi kok. Mengharapkan syafaat Nabi, iya syafaat yang mana? Ini yang pertama, kita tahu dulu jenis-jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah syafa'atuhu li ahlil jannah li dukhulil jannah. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga agar mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah. Fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta? Fa yaqfaqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu." La aftahu li ahadin qablaka. Ketika semua penduduk surga telah ditentukan, ditetapkan siapa saja orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga, mereka sampai di pintu surga dan belum bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini umum, berarti baik surga yang paling rendah maupun surga Firdaus yang tertinggi. Okay. Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam surga meskipun mereka sudah selamat dari rangkaian hisab tadi, sudah selamat dari neraka, sudah selamat dari sirat terakhir jisr, jembatan menuju surga. Meskipun mereka sudah selamat dari neraka, selamat dari sirat dan sudah lewati jisr, mereka belum diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Baik, menunggu semuanya. Lalu kata Nabi SAW, aku pun mendatangi pintu surga itu, fa'astaftihu, lalu aku minta untuk dibukakan semua pintu surga yang ada agar ahlul jannah penduduk surga mereka bisa masuk ke dalamnya. Fayaqulul khazin, lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya, man anta, siapa engkau? Kata Nabi SAW, ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Beliau sebutkan nasabnya. Qala bika umirtu, iya, untuk mulah aku diizinkan untuk membuka pintu surga ini. La aftahu li ahadin qoblak, aku tidak diizinkan untuk membuka pintu surga ini kepada seorang pun sebelum engkau masuk ke dalam surga. Barulah dibukakan semua pintu surga. Nah, ini syafaat Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 333. Di sana juga ada hadis-hadis yang lain. Ini syafaat beliau agar penduduk surga diizinkan masuk ke dalam surga. Dan pintu surga pertama kali akan dibuka jika Rasulullah SAW memerintahkan pintu itu dibuka. Baik. Atsalits yang ketiga dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli unasin min ummatihi bighairi hisabin wala adzab. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok umat beliau. Kalau yang tadi ahlul jannah umum, dari umat Nabi siapapun. Sekarang khusus umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau akan memberikan syafaat kepada sekelompok dari umat beliau SAW agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga bighairi hisabin wala adzab. Tanpa hisab, tanpa azab. Tidak dihitung amalannya, tidak ditimbang amalannya, juga tidak disentuh oleh siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung jalan pintas menuju surga. Mereka tetap di padang mahsyar, karena tidak ada seorang manusia pun yang akan absen di padang mahsyar. Semua ada. Tapi begitu mereka dihisab oleh Allah, dimizan oleh Allah, Rasulullah memberikan syafaat untuk mereka. Tidak usah dihisab, lanjut. Syirat tetap. Tidak ada seorang pun yang tidak melewati sirat. Mereka melewati sirat dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari kengerian melewati sirat. Baik. Nah, mereka ini yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, ketika beliau diizinkan untuk memberikan syafaat, beliau bersabda, ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab, umatku wahai Rab, umatku wahai Rab, umatku wahai Rab. Tiga kali Nabi SAW menyeru demikian. Lalu dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, silahkan masukkan di antara umatmu siapa orang-orang yang berhak, yang tidak akan dihisab kepada mereka, tidak akan ditimbang amalannya. Minal babil aiman min abwabil jannah, bawa mereka menuju pintu sebelah kanan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum syuraka'un nasi fi masiwa dhalika minal abwab. Mereka juga kemudian diperbolehkan setelah dibawa oleh Nabi SAW ke pintu sebelah kanan. Mereka juga kemudian nanti akhirnya akan diberikan keutamaan oleh Allah, memilih dari pintu surga mana saja yang dikehendaki oleh mereka. Dua pekan yang lalu kita bahas sebuah hadis dalam kajian Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Cerita atau kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, bahwa ada di antara umatnya yang digiring oleh Allah melalui jalur sebelah kiri. Masih ingat? Ini orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allah perintahkan agar Rasulullah mengarahkan mereka ke jalur sebelah kanan, langsung sampai ke pintu surga. Tapi ada di antara umat beliau yang kemudian Nabi tidak menggiring mereka jalur sebelah kiri. Tapi mereka yang akan diarahkan menuju jalur sebelah kiri. Itu terjadi saat umat Muhammad SAW diizinkan oleh Allah mengunjungi telaga beliau, telaga Nabi SAW. Itu keutamaan. Sekali minum dari telaga Nabi SAW tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan air dari telaga Nabi SAW tidak pernah ada di dunia ini. Lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Antum bayangkan tidak akan ketemu minuman seperti apa. Itu nanti bisa kita dapatkan di sana. Ternyata ada orang-orang dari umat ini, dari umat beliau SAW yang terhalang untuk sampai ke sana. Mereka digiring melalui jalur sebelah kiri. Lalu Nabi SAW mengetahui, kenapa ada umatku yang diarahkan menuju jalur sebelah kiri? Tidak diizinkan untuk mendekat ke haud, apalagi ke surga. Beliau juga berteriak, sama seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ummati, ummati, ya Rab, 3 kali. Umatku, umatku, wahai Rab. Tapi dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Siapa mereka ini? Disebutkan kepada Nabi SAW, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Baik. Mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tahu. Beliau hanya tahu mereka ini umatnya dan dari mana Nabi mengenal? Apakah tahu nasabnya? Pernah bertemu? Jelas tidak. Umat beliau banyak. Tapi beliau bisa mengetahui umat beliau dibandingkan umat yang lain. Ada tanda Allah berikan. Beliau tahu kalau itu umatnya. Tapi kenapa terusir? Yang tidak beliau tahu adalah apa yang mereka lakukan semasa hidupnya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sepeninggalmu, hai Muhammad. Setelah itu, melihat yang demikian, kenyataan yang demikian, hakikat yang demikian, Nabi SAW tidak kemudian berusaha untuk menyelamatkan mereka ini. Padahal ini umat beliau. Kaum muslimin. Digiring ke mana? Digiring ke neraka. Tapi Rasulullah SAW tidak berusaha menyelamatkan mereka. Sebab apa tadi? Al-ihdath fid din. Jelas dalam hadis yang disebutkan, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia enggak akan surga atau neraka. Itu masalah akhirat. Itu masalah menyentuh agama Allah Subhanahu wa taala, menyentuh Islam. Oleh karenanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya pasrah dan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Isa alaihi salatu wassalam. Kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Aku menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan, mereka amalkan ketika aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Namun ketika engkau mewafatkan aku, ya Allah, engkau yang mengawasi mereka. Engkau yang mengetahui apa yang mereka amalkan. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Sudah. Memang layak mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tayyib. Ini hadis riwayat disebutkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4343, Muslim nomor 2807. Kemudian syafaat yang berikutnya, syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi SAW. Yang keberapa? Hah? Ada yang catat enggak? Yang keempat, baik, ahsan. Asy-syafa'atur rabi'ah, syafaat yang keempat yang khusus dimiliki oleh Nabi SAW adalah syafa'atuhu li ammihi Abi Thalib. Syafa'at beliau untuk pamannya Abu Thalib. Loh, kenapa diberikan syafa'at? Ini sekaligus menguatkan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Abu Thalib mati tidak di atas Islam. Kenapa kok ditegaskan demikian? Karena masih banyak di luaran sana orang-orang yang beragama dengan cara atifiyah, hanya mendahulukan perasaan. Orang-orang yang beragama hanya mendahulukan logika. Kok tega paman Nabi digolongkan sebagai ahlun nar? Kok tega dikatakan paman Nabi mati bukan sebagai muslim? Lu, bukan kita yang menetapkannya. Dalil yang menunjukkan. Maka kita manut hanya kepada dalil, tidak pada perasaan. Kalau manut pada perasaan, seharusnya semua keluarga Nabi SAW, bahkan Bani Hashim itu tidak layak masuk ke dalam neraka. Tapi agama ini tidak seperti itu. Agama ini berpegang pada dalil. Ketika dalil menunjukkan bahwa fulan min ahlin nar, ya kita tetapkan fulan min ahlin nar. Untuk apa ragu? Nah, pada syafaat yang keempat ini, Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib mati tidak dalam kondisi sebagai seorang muslim, maka dia berhak masuk ke dalam neraka. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hukum itu tidak akan dihapus oleh Allah. Siapa yang mati di atas kekafiran, dia adalah penduduk neraka. Dan siapa mati di atas keislaman, siapapun dia, dia berhak mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Thalib jelas dalam hadis Al-Musayyib disebutkan dia mati di atas kekafiran. Sudah dibimbing oleh Nabi SAW, bukan dibiarkan. Menjelang wafatnya Nabi SAW datang ke rumah Abu Thalib, ingin membimbing supaya Abu Thalib bisa mengucapkan syahadat. Syahadat saja, tidak perlu ada ikrar apapun, cukup syahadat. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, kata Nabi. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang nanti aku akan bisa berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan engkau. Diucapkan tidak Abu Thalib? Gampang tidak mengucapkan la ilaha illallah? Gampang, mereka orang Arab, tidak perlu dulu belajar Iqra, tidak perlu belajar tajwid untuk mengucapkan itu. Sudah lisan mereka mengucapkan itu. Tapi kenapa tidak mau mengucapkan hal tersebut? Duh, bukankah Abu Thalib juga hidup di sekitaran Ka'bah, tahu prosesi haji? Iya kan? Bahkan termasuk salah satu dari orang-orang yang termasuk dari kaum yang mereka membantu ibadah haji di Makkah, di Ka'bah. Maka pertanyaan adalah, mustahil kalau la ilaha illallah itu hanya satu kalimat yang diucapkan kemudian khalas menjadi muslim? Tidak. Abu Thalib tahu apa konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Baik. Meskipun selama hidupnya, sebelum meninggalnya, sebelum matinya, dia membela Islam. Pembelaannya luar biasa, kita tahu di dalam kitab-kitab tarikh. Bagaimana bukan hanya membela keponakannya, tapi membela Islam, membela kaum muslimin. Itu bertahun-tahun. Dalam kondisi sulit, dia pun juga ikut di dalamnya. Saat kaum muslimin diembargo, dia juga ada di dalamnya. Menanggung sakit bersama-sama. Kalau lihat keutamaannya, Masya Allah. Tapi hanya kalimat ringkas tidak mau diucapkan oleh Abu Thalib. Kenapa? Konsekuensi dari kalimat itu. Kalau hanya mengucapkan, mudah Abu Thalib akan mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Tapi tak mau mengucapkan itu. Tidak mau. Baik. Berulang kali Nabi SAW mengatakan seperti itu kepada pamannya. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Tetap tidak mau. Karena di sana juga ada teman-temannya. Kaum musyrikin ini, saat Nabi SAW memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka ini orang-orang kafir, teman-teman Abu Thalib yang ada di situ, mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Perhatikan, ada pelajaran besar di sini. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu membenci jalannya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi. Siapanya Abu Thalib? Ayahnya Abu Thalib. Apakah kamu benci jalan ayahmu? Dibenturkan antara syahadat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas dengan adat. Dibenturkan antara Islam dengan keyakinan leluhurnya. Dibenturkan. Sudah seperti itu. Lah, yang membuat kemudian Abu Thalib ragu ya ini. Saat dia takut menjadi sobi. Sobi itu dahulu untuk orang-orang yang keluar dari agamanya. Dia takut untuk dikatakan sebagai sobi. Tidak mau. Akhirnya apa? Mata ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas millahnya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib muslim atau kafir? Meskipun kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim atau kafir? Kafir. Berarti Abu Thalib mata kafiran. Abu Thalib mati di atas kekafiran. Jangan pakai perasaan, jangan pakai logika. Loh, pamannya Nabi, loh kakeknya Nabi, kamu golongkan sebagai ahli neraka. Ya kenapa? Dalil yang menunjukkan seperti itu kita tetapkan. Itu kalau pada keluarga-keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bicara masalah ayah beliau, ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keturunan beliau yang jauh. Yang hanya mengaku sebagai keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu bukan sebagai legitimasi apapun yang mereka lakukan adalah kebaikan. Tidak, semuanya ditimbang, semuanya diukur dengan dalil. Baik. Ya kalau memang Anda adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau jalurnya menisih dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antum bukan penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan selain ilmu. Man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu itu, dia mau berpegang dengan Al-Qur'an, dia mau berpegang dengan As-Sunnah, lalu beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupannya, faqad akhadahu bihadzin wafir. Dia telah mengambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jatah warisan yang sangat banyak. Ini timbangannya. Jadi bukan nasab. Nasab itu hanya kemuliaan, tapi tetap yang dipertimbangkan adalah amalan, sesuai dalil atau tidak sesuai dalil, sesuai syariat atau tidak sesuai syariat. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi yang keempat tadi adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Thalib. Hal ini disebutkan dalam hadis yang panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari, demikian juga Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayaj'alu atau fayuj'alu fi dhahdahin min nar ya balughu ka'baihi yughla minhu dimaghuhu. Baik. Mudah-mudahan syafaatku ini akan bermanfaat untuknya nanti di hari kiamat. Di mana yuj'alu fi dhahdahin min nar, dia akan diletakkan di atas terompah alas kaki dari api, ya balughu ka'baihi, itu kurang lebih naik mata kaki, alas kakinya, ya terompah lah atau sepatu, khuf dan lain sebagainya. Yaghli minhu dimaghuhu, tapi membuat isi kepalanya mendidih. Dan itu paling ringan, khusus untuk Abu Thalib. Tidak ada dua orang atau orang kedua yang sama seperti siksanya Abu Thalib. Dan itu siksa paling ringan dari neraka. Jadi jangan nantang-nantang, tidak apa-apa di neraka sebentar, nanti juga masuk surga. Tidak. Seorang muslim ketika dia hidup di dunia, dia akan berusaha bagaimana melakukan ketaatan supaya diselamatkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjauhi kemaksiatan supaya tidak berhak menjadi ahlun nar. Bukan meremehkan, sebentar saja, yang penting nanti ujungnya adalah penduduk surga. Mau berbuat dosa tidak apa-apa, masuk neraka dulu, singgah dulu, yang ujung-ujungnya surga. Itu bayangan kita kok seperti seolah-olah meremehkan bagaimana dahsyatnya neraka. Sebelum masuk neraka sudah ketakutan itu luar biasa di padang mahsyar tadi. Apalagi saat dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungan jawab, itu sudah ketakutan luar biasa, belum masuk ke dalam neraka. Kalaupun engkau dimasukkan ke dalam neraka, dilempar ke dalam neraka, dari bibir neraka jatuh ke bawah itu 70.000 tahun baru sampai di dasarnya, belum disiksa. 70.000 tahun baru sampai. Masih meremehkan neraka, enggak apa-apa, yang penting nanti akan menjadi ahlul jannah. Tidak, berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi dosa, kemaksiatan, dan berusaha sebisa mungkin untuk menjadi orang yang melakukan amal soleh, taat dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini syafa'atul khassah, syafa'at eksklusif milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah asy-syafa'atul 'ammah, syafa'at yang sifatnya umum. Lahu sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minal muslimin. Dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kaum muslimin yang lain. Tayib. Di antara dari jenis yang kedua ini, yang pertama adalah asy-syafa'atu li unasin qad dakhalun nar fi an yakhruju minha. Syafaat dari siapapun yang berhak, baik Nabi Muhammad SAW ataupun umat beliau SAW, orang-orang yang soleh, para wali dan seterusnya. Syafaat yang diberikan kepada manusia-manusia yang sudah masuk ke neraka. Setelah ditimbang, setelah dihisab, ternyata sedikit amal kebaikannya, lebih banyak amalan keburukan, dosa dan kemaksiatan dia, maka dilemparkan ke dalam neraka sebagai pembersihan, penyucian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, mereka yang masuk ke dalam neraka ini akan diberikan syafaat, baik oleh Nabi Muhammad SAW sendiri atau umat beliau juga yang diizinkan oleh Allah akan bisa memberikan syafaat itu. Hadisnya panjang, banyak hadis tentang ini dan panjang-panjang. Salah satu di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim 269. marfu' dari Nabi SAW, beliau bersabda, فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. طيب. فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ, tidak ada salah seorang di antara kalian, بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةٍ لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ minal mu'minin lillahi yaumil qiyamah li ikhwanihim. Orang yang paling besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia membela al-haq. Nanti di hari kiamat Allah akan berikan untuk mereka, li ikhwanihim alladzina finnar, untuk melihat saudara-saudaranya yang dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Syaratnya apa? Dia beriman, dia membela al-haq. Baik. Allah akan berikan izin kepada dia nanti untuk melihat saudara-saudaranya di dalam neraka. Fayaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana. Lalu mereka akan mengatakan, ya Allah, ini saudara-saudara saya. Teman-teman saya, bukan maksudnya saudara nasab, tidak, teman-teman saya, ikhwah saya, ini saudara-saudara saya, kanu yasumuna ma'ana, mereka dahulu berpuasa bersama kami, wa yusalluna, mereka sholat bersama kami, wa yahujjun, mereka berhaji bersama kami. Dikenali, lalu dikatakan kepada mereka, fayuqalu lahum akhriju man araftum, silahkan keluarkan siapa orang-orang yang kamu kenal dari mereka. Baik. Keluarkan mereka dari neraka, ditunjuk fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Baik. Fatuhramu suwaruhum 'alan nar fayakhrujuna khuluqan katsiran. Baik. Mereka pun kemudian dikeluarkan dari neraka dan jumlah mereka sangat sangat banyak. Baik. Fayaqulullahu 'azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengatakan, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbadu qabdatan minan nar fayakhruju minha qauman ma ya'malu khairan qat. Setelah seorang yang beriman yang membela al-haq tadi diberikan izin oleh Allah untuk mengeluarkan saudara-saudara yang dia kenal, dikeluarkan, ternyata jumlahnya banyak yang ditunjuk oleh orang ini, fulan fulan fulan fulan fulan, keluar dari neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ini dari kisah yang keluar tadi masih panjang, tapi kita potong di akhir hadisnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, syafa'atil malaikah. Para malaikat telah memberikan syafaat, mengambil hak syafaatnya. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi juga telah mengambil hak syafaat milik mereka. Wa syafa'al mu'minun, orang-orang yang beriman juga telah mengambil hak syafaat milik mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lam yabqa illa arhamur rahimin." Dan tidak tersisa satu lagi yang akan memberikan syafaat kecuali arhamur rahimin, zat yang maha mengasihi, yang maha pengasih dibandingkan makhluk-makhluk yang mereka bisa mengasihi. Siapa yang dimaksud? Ya Allah. Tidak tersisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqbadu qabdatan, ayo, atau fayaqbidu qabdatan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari neraka itu sekehendak Allah. Fayakhruju minha qauman, keluarlah dari neraka itu satu kaum, sekelompok besar manusia, lam ya'malu khairan qattu, yang belum pernah melakukan kebaikan apapun selama hidupnya di dunia. Atas apa mereka dikeluarkan? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan keluarkan. Ini hak Allah, siapa yang dipilih oleh Allah ya terserah Allah. Baik. Jangan kemudian ini jadi angin segar, oh enggak apa-apa, enggak melakukan kebaikan, enggak apa-apa di neraka, mudah-mudahan termasuk salah satu yang diselamatkan oleh Allah. Enggak, baik. Itu keutamaan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Termasuk salah satu yang ditetapkan oleh Allah adalah Allah akan jadikan surga itu penuh, Allah akan jadikan neraka itu penuh, sama rata. Ketika Allah memasukkan kaum mukminin ke dalam surga, Allah juga akan masukkan orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Penuh, ini juga penuh. Tapi kemudian neraka masih meminta. Saat sudah dimasukkan, sudah selesai. Ini penduduk neraka, itu penduduk surga, selesai. Al-maut, kematian nanti akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dijadikan sebagai satu makhluk, yaitu domba, kemudian disembelih. Kematian disembelih. Kematian mati, sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Khuludun wala maut ya ahlal jannah wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekal selama-lamanya tidak akan ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal selama-lamanya tidak ada lagi kematian. Neraka masih minta, hal min mazid, ya Allah, apakah ada tambahan? Tambahan apa? Tambahan penduduk neraka. Dalam surat Qaf disebutkan seperti itu. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian meletakkan kakinya yang mulia ke dalam neraka itu. Lantas neraka mengatakan, qad, cukup. Ya sudah, ketetapan Allah. Mereka masuk ke dalam neraka, tidak akan lagi bisa keluar. Taib. Ini syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, tadi orang-orang sudah masuk neraka, dikeluarkan. Yang kedua, syafaat umum adalah, asy-syafa'atu li'unasin qad istahaqqun nar fi an la yadkhuluha. Syafaat kepada manusia yang berhak masuk ke dalam neraka agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Yang pertama tadi sudah masuk, dikeluarkan. Yang kedua, berhak tapi belum masuk. Sebagaimana ahlul jannah tadi, mereka berhak masuk ke dalam surga tapi belum masuk. Mereka bisa masuk dengan apa? Ketika Nabi Muhammad SAW meminta untuk dibukakan semua pintu surga, baru mereka bisa masuk. Nah, ini mereka berhak masuk neraka, sudah menunggu untuk masuk ke neraka. Tapi kemudian mereka akan diberikan syafaat. Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 1577, beliau mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal, fayaqumu ala janazatihi, lalu berdiri untuk proses jenazahnya, menyelenggarakan jenazahnya sampai dengan apa namanya disolati dan seterusnya, arba'una rajulan, 40 laki-laki. Dalam hadis yang lain disebutkan 40 laki-laki yang bertauhid, 40 orang yang bertauhid. Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian diurusi oleh 40 orang yang mereka bertauhid, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan 40 orang ini akan bisa memberikan syafaat kepada sang mayit tadi, orang yang meninggal itu tadi. Keutamaan besar, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ketika antum bisa hidup di tengah-tengah orang-orang yang sama-sama untuk berusaha memurnikan tauhid, sama-sama mereka menjaga agar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Saat kita mati diurusi oleh 40 orang, mereka bisa memberikan syafaat meskipun antum banyak maksiatnya dibandingkan kebaikannya, akan diberikan syafaat dengan orang-orang yang bertauhid ini tadi. Tayyib. Yang ketiga, asy-syafa'atu li'unasin min ahlil iman qad istahaqqul jannah an yazdadu rif'atan wa darajatin fil jannah. Syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang berhak masuk surga, yang berhak masuk ke dalam al-jannah, untuk dinaikkan derajatnya, ditinggikan kedudukannya. Hadis panjang juga, riwayat Imam Muslim nomor 1528 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa untuk Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, Allahummaghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, berikan ampunan untuk Abu Salamah. Ya Allah, tinggikan derajatnya fil mahdiyyin. Baik. Dan seterusnya, doa ini selesai. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Abu Salamah untuk dinaikkan derajatnya, dan beliau masuk ke dalam surga. Taib, surga tingkat ke atas itu namanya darajat. Neraka tidak disebut darajat. Kenapa? Dia tingkat ke bawah. Sesuatu yang tingkat ke bawah itu namanya darokat ke bawah. Maka tidak ada derajat itu di neraka. Derajat itu di surga. Semakin tinggi berarti semakin naik derajatnya. Tayyib. Allahu taala alamu bissawab. Pembahasan yang berikutnya tentang syarat syafaat di akhirat. Dalil-dalil menunjukkan bahwa syafaat di akhirat yang kita sebutkan tadi berapa tadi? 7 ya. 7 jenis syafaat tadi itu akan berlaku dengan beberapa persyaratan. Syarat yang pertama adalah ridallahu anil masyfu'i lahu. Allah meridhai orang yang akan menerima syafaat. Penerima syafaatnya harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya nanti juga akan ada di kitab tauhid ini, surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat illa kecuali liman irtadha, kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, ini harus disampaikan kepada kaum muslimin. Jangan hanya fokus konsentrasi cari syafaatnya, tapi konsentrasi melayakkan diri kita untuk mendapatkan syafaat. Karena banyak yang salah kaprah sekarang, minta syafaat dari ini, berharap syafaat dari itu. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dilakukan, bagus usahanya, tapi jangan lupa Allah tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang tidak diizinkan. Maka layakkan diri kita untuk menerima syafaat. Meskipun antum tidak ngejar-ngejar, terlihat di mata dunia ini antum mengejar-ngejar syafaat, kalau antum layak nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Jadi fokusnya di diri kita, melayakkan diri kita untuk mendapatkan syafaat. Tayyib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 97. Beliau mengatakan, qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Pertanyaannya langsung nih, to the point. Man as'adun nas bi syafa'atika. Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Aku sudah mengira wahai Abu Hurairah, kenapa an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka, bahwa tidak akan ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini kecuali engkau. Abu Hurairah bertanya seperti itu. Qila berarti dikatakan kepada Nabi, yang bertanya siapa? Abu Hurairah sendiri. Adab, tidak langsung bangga, saya bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan bahwa kamu yang pertama kali bertanya. Tidak, Abu Hurairah dengan adabnya, qila ya Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal haditsi ahadun awwala minka. Sudah aku duga tidak akan ada orang lain yang bertanya tentang masalah ini selain engkau wahai Abu Hurairah. Tayyib. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena aku tahu bagaimana semangatmu di dalam menuntut hadis, mencari hadis. Tayyib. Dan demikian keutamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa belas ribu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW. Sudah berapa yang kita hafal hadisnya Abu Hurairah? Ada sekarang banyak kita cari, mudah, sudah dibukukan, sudah dicetak. 100 hadis isinya khusus hadisnya Abu Hurairah. Sudah hafal semua? Cari, hafalkan. Beliau banyak hadisnya. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah Abu Hurairah itu bukan orang yang lama masuk Islam. Beliau masuk Islam tahun berapa? Masih ingat? Sudah kita bahas. Beliau masuk Islam tahun berapa? Di akhir-akhir. Anda menyebutkan tahun ke-7 sebelum terjadinya Fathu Makkah. 3 tahun berarti bertemu dengan Nabi SAW. Atau 2,5 tahun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya paling banyak. Keutamaan itu ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Jadi, enggak ada kata terlambat untuk belajar. Berapapun usia antum, belajar-belajar saja. Yang penting apa? Tidak gengsi belajar. Oh, saya sudah begini, belajarnya masih Durusul Uqba jilid 1. Tidak usah. Kalau memang dibutuhkan, belajar-belajar. Abu Hurairah mendapatkan keutamaan karena meskipun beliau akhir masuk Islam, tapi semangat dalam menimba hadis dari Nabi SAW. Taib. Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Kata beliau SAW, as'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling berbahagia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, muslim, mukmin, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya, au nafsihi, atau dari dalam jiwanya. Ikhlas itu bukan rela. Ikhlas mengucapkan la ilaha illallah apa ya, mengosongkan hati kita dan memasukkan, menjadikannya hanya la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Kita sudah bahas di awal kitab ini panjang tentang la ilaha illallah, bagaimana pembagiannya, apa terkandung di dalam bagian yang pertama, bagian yang kedua, hukumnya apa, konsekuensinya apa, itu semua harus dilaksanakan. Taib. Jadi yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertauhid, yang murni tauhidnya, tidak tercampur dengan kesyirikan. Dia yang akan berbahagia menerima syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, syarat yang kedua. Idznullah lisyafi'i an yashfa'a. Izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Yang pertama tadi penerimanya, sekarang yang kedua yang akan memberi. Itu juga khusus, orang-orang khusus. Dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka secara syarat berhak, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, mereka tidak akan memberikan syafaat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 255. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Siapa orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'iznih, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Baik. Allah tanya dalam ayat ini tapi mengingkari. Man dzallazi, siapa dia orangnya? Tidak ada memang. Ini tujuannya Allah mengingkari, bukan bertanya karena Allah tidak tahu, tapi Allah mengingkari. Tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ridallahu 'anil syafi'. Allah meridhai orang yang memberikan syafaat. Taib. Allah meridhai orang yang memberikan syafaat. Dalilnya surat An-Najm 26, illa min ba'di ayya'dhanallah liman yasha'u wa yardha. Kecuali setelah mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga syarat berkaitan dengan syafaat di akhirat. Dua kembalinya kepada yang akan memberikan syafaat. Siapanya dipilih oleh Allah dan dia memberikan syafaat diizinkan oleh Allah. Taib. Yang ketiga berkaitan dengan penerimanya, diridhai oleh Allah atau tidak. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyirul ikhwah rahimani wa rahmukumullah yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.